memahami kitab Minhajul Shalihin karya Imam Nawawi dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi sunnatihi ittafa ma ba'd. Qala al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, walau amkanahu al-qiyam duna ar-ruku'i was-sujudi qama wa fa'alahuma biqadr imkanihi. Kemudian masih di dalam rukun yang ketiga yaitu berdiri. Telah dibahas masalah bagaimana cara berdiri yang sempurna di dalam salat. Kemudian beliau membahas masalah apabila tidak mungkin berdiri, apa yang harus dilakukan. Beliau mengatakan, walau amkanahul qiyamu, kalau dia memungkinkan untuk berdiri, dunar ruku' was sujud, dan tidak mungkin ruku' ataupun sujud. Mungkin dia sakit, ya, mungkin sakit di punggungnya, kalau ruku' akan membuat sakitnya makin parah dan lain sebagainya. Yang jelas, bisa berdiri, tidak bisa ruku', dan tidak bisa sujud. Qama, maka dia tetap wajib berdiri. Wa fa'alahuma biqadri imkanihi, dan mengerjakan rukuk dan sujud sesuai dengan kemungkinan yang dimampu oleh dia. Tapi seperti apa kemungkinan yang mampu untuk sujud yang pernah rukuk yang pernah kita bahas dalam masalah salat di kendaraan? Yanhani yumi, yaitu diisyaratkan saja dengan kepalanya. Yang jelas, untuk membedakan antara rukuk dengan sujud, sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya. Ini saja. Ini menunjukkan bahwasanya al-qa'idah, bahwasanya al-maisur la yasqutu bil wa'sur. Yang memungkinkan untuk dilakukan tidak boleh digugurkan karena ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sekarang berdiri mungkin dilakukan. Sujud dan rukuk tidak mungkin dilakukan. Apakah gara-gara tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk, akhirnya kita tidak akan berdiri? Kalau berdiri mungkin kita lakukan. Ini tidak boleh seperti ini. Karena yang mampu dilakukan, silakan lakukan. Yang tidak mampu dilakukan, lakukanlah sebisa mungkin. Nah, mungkin kalau memang kita lihat sebagian orang ada yang datang ke masjid, jalan, biasa dia jalan. Tapi sampai ke shaf kok duduk? Jadi tanya, kenapa duduk? Wah, saya tak bisa rukuk. Kalau tak bisa rukuk, bukan berarti duduk, tapi tetap harus berdiri rukuknya dengan cara tersendiri nanti. Kalau saya tak bisa sujud, bukan berarti tidak boleh berdiri, tetap berdiri harus dilakukan atas semampunya. Baik. Walau ajaza 'anil qiyami qa'ada kaifa syaa. Kalau tidak bisa berdiri, walau ajaza 'anil qiyami, kalau tidak mampu untuk berdiri. Dan kemampuan ini tergantung masing-masing orang. Mungkin penyakitnya sama, namun kemampuan berbeda. Yang jelas di sini adalah ajiz, dia tidak mampu. Kalau dia berdiri, maka akan masyaqqah bagi dia, akan memberatkan bagi dia, melebihi kemampuan kebiasaan dia. Walau kalau dia tidak mampu untuk berdiri, qa'ada, maka dia sholat sambil duduk. Kaifa syaa, bagaimanapun cara dia duduk. Jadi masalah bentuk cara duduknya itu terserah bagi dia. Yang penting dia semampu dia. Fastirasuhu afdalu min tarabbu'ihi fil azhar. Nah, cuma beliau memberikan cara duduk yang paling bagus. Wa istirasuhu duduk istirash. Duduk seperti kita duduk di antara dua sujud. Duduk seperti kita duduk di tahiyat, di tasyahud yang pertama. Itu namanya duduk istirash. Karena kita menduduki telapak kaki kita yang kiri, seakan-akan kita menggelarnya bagaikan tempat duduk, kita berduduk di atasnya. Itu dinamakan duduk istirash. Waktirashuhu, duduk istirash, lebih afdal daripada tarabbu'ihi, duduk bersila. Duduk tarabbu', bersila, tidak tahu kenapa dinamakan tarabbu', mungkin dari kata-kata arba', dia duduk di atas dua dari empat. Empat di tubuhnya, dua pantat dan dua paha. Wallahu a'lam, mungkin itu maksudnya. Yang jelas ini duduk bersila. Fil adhar, pendapat yang paling kuat di antara pendapat Imam Syafi'i. Kenapa di antara ilahnya, di antara sebabnya? Karena dengan duduk istirahat adalah duduk dominan yang ada dalam sholat. Yang ada dalam sholat ada dua duduk. Duduk istirahat dan duduk tawarruk. Yang lebih dominan adalah istirahat. Yang kedua, karena dengan duduk istirahat, kita akan lebih gampang untuk bergerak. Bergerak ke rukuk, bergerak ke sujud. Jadi dibandingkan kalau kita sedang duduk bersila, akan lebih sulit untuk bangkit karena kita duduk di atas pangkat. Wa yukrahul ika'u, dan dimakruhkan duduk ika'a. Baik, dimakruhkan duduk ika'a. Perkataan ulama di sini, perkataan ulama fikih misalnya, dengan mereka mengatakan dimakruhkan di dalam salat duduk ika'a. Jangan, tolong jangan ditabrakkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dianjurkan duduk ika'ah. Ada hay'ah cara duduk dalam sholat yang dibolehkan duduk ika'ah. Jangan ditabrakkan. Kenapa? Karena mereka ketika mengatakan makruh di sini, beda dengan mengatakan boleh di sana. Yang penting kita lihat bukan namanya, cuma caranya. Nah, ketika beliau mengatakan dimakruhkan duduk ika'ah, bagaimana sih duduk ika'ah? Apakah ternyata duduk ika'ah ini yang dianjurkan oleh Rasulullah atau memang tidak? Ini harus diperhatikan. Karena ada sebagian ulama ini memakruhkan duduk ika'ah, bahkan namun dalam sunnah Rasulullah ada duduk ika'ah. Jangan itu dipermasalahkan. Permasalahkanlah dulu apa yang dimaksud makruh oleh ulama, apa yang dimaksudkan boleh dalam hadis itu. Baik, sekarang kita lihat apa yang dimakruhkan oleh ulama di sini. Dan yajlisa ala warikaihi nasiban rukbataihi. Yaitu caranya adalah bi'ai yajlisa, dengan cara dia duduk di atas dua pantatnya. Nasiban rukbataihi. Warikai itu artinya pantat. Warik. Maka dinamakan duduk tawarruk karena dia duduk di atas satu sisi pantat. Dari kata-kata warik, tawarruk. Kalau ini duduk di atas dua pantatnya, nasiban rukbataihi, menegakkan dua lututnya. Kira-kira gimana ya? Ya, seperti itu. Apa ilahnya, apa hikmahnya? Disebutkan bahwasanya karena duduk seperti ini tasyabuh dengan duduknya anjing dan duduknya kera. Baik. Nah, ini sedangkan duduk ita'ah yang bermakna duduk di atas tumit. Oh ya. Itu kakinya kita tegakkan seperti ini, kaki ketika duduk di atas di antara dua sujud, kemudian kita duduknya di atas tumit. Kalau kita bilang kalau yang seperti ini juga dinamakan kita, dan ini disunahkan duduk di antara dua sujud, dan seperti itu disebut dalam kitab Allah karena ini sabit, ada tata cara disebutkan seperti ini di dalam Sahih Muslim. Jadi ingat, kalau ulama mengatakan ini makruh ita'ah, itu boleh ita'ah, tolong jangan dipertentangkan antara dua kata, tapi pertentangkanlah dengan kaifiat bentuk. Ini disebutkan di dalam Raudhah bahwasanya kalau ini sunnah, karena ada disebutkan caranya dalam Sahih Muslim. Baik. Tsumma yanhani li ruku'ihi bihaitsu tuhazi jabhatahu ma quddama rukbataihi. Baik. Tsumma yanhani li ruku'ihi. Berarti kalau orang yang sedang duduk salat sambil duduk, bagaimana cara rukuknya? Tsumma yanhani li ruku'ihi. Kemudian dia menundukkan kepalanya untuk rukuk. yanhani inhina itu menundukkan. Bihaitsu batasannya apa? Bihaitsu tuhadi jabhatuhu mensejajarkan dahinya ma quddama rukbataihi. Sekarang kita duduk ketika dia rukuk yaitu mensejajarkan dahinya dengan apa yang di depan ma qaddama rukbataihi, mensejajarkan dahinya dengan yang di depan lututnya. Ini batas minimal kalau mampu. Wal akmalu an tuhazi mawdi'a sujudihi. Yang paling sempurna untuk rukuk adalah ini. Karena kalau dia sujud di sini kepalanya, maka dianjurkan sini. Ini yang akmal. Kenapa? Agar menyamakan dengan orang yang sholat sambil berdiri, sebagaimana dia rukuknya adalah sejajar dahinya dengan tempat dia sujud nanti. Baik, tapi ini yang paling sempurna. Baik. Fa in ajaza 'anil qu'udi falla li jambihi al-ayman. Baik. Ini sekarang kaidah keberapa ini? Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga fa in ajaza 'anil qu'udi, apabila dia tidak mampu untuk duduk, qalla li jambihi al-ayman, maka dia salat dia di bertumpukan pada sisi kanan tubuhnya. Jadi dia tetap menghadap kiblat seperti orang yang diletakkan di liang lahat. Dia menghadap kiblat dan dengan bertumpukan pada sisi tubuhnya sebelah kanan. Fa in ajaza fa mustalqiyan. Fa in ajaza fa mustalqiyan. Maka kalau memang tidak mampu, tetap tidak mampu di sebelah kanan, pamustaqian, maka dia terlentang. Nah, ketika terlentangnya ini disebutkan dalam syarah terlentangnya ini, maka hendaknya atau bahkan diwajibkan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya agar dia memandang ke arah kiblat, jangan memandang ke langit. Ini disebutkan. Kalau itu pun tidak mampu, maka kalau memang diletakkan di kepalanya sesuatu juga tidak mampu, maka dia tetap tidak usah diletakkan, cukuplah dengan menghadap kiblat dengan kedua telapak kakinya. Jadi yang pertama diusahakan kepalanya yang menghadap kiblat, juga tidak mampu misalnya enggak kuat dia menghadap ke kiblat, maka kedua telapak kakinya cukup untuk menghadap kiblat. Walil qadirin naflu qa'idan. Baik. Nah, ini bagi yang tadi ini urutannya berdiri dulu, duduk, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, kemudian berbaring di sisi kanan, tidak mampu juga berbaring terlentang. Ini bagi sholat fardu, sholat wajib. Sedangkan sholat sunat, walil qadiri, bagi orang yang mampu untuk berdiri, at-tanaffulu qa'idan, boleh untuk sholat sunat secara duduk. Jadi orang sholat sunat lebih banyak kelonggaran di dalamnya. Baik. Wa kadza muqtadi'an fil asah. Baik. Dan begitu juga boleh sambil berbaring. Dari pendapat yang paling sahih. Jadi ini yang menunjukkan bahwasanya kalau untuk salat sunat tidak perlu harus tidak mampu. Mampu pun dia boleh salat sambil duduk ataupun salat sambil berdiri, dan pahalanya separuh orang yang salat dengan sempurna. Cuma kalau orang yang sholat tidak mampu berdiri dan tapi dia duduk, pahalanya berapa? Separuh atau sempurna? Sempurna. Jadi yang hadisnya mengatakan sholatnya separuh, sholat duduk separuh bagi orang yang berdiri, itu bagi orang yang kuat untuk berdiri, namun dia tetap sholat sambil duduk, di sholat-sholat yang dibolehkan untuk sholat sambil duduk. Baik, lanjutkan. Ar-rabi'u al-qira'atu. Sekarang rukun yang keempat yang dihafalkan, rukun yang keempat setelah apa? Niat, takbir, berdiri. Yang keempat adalah baca qiraah di dalam salat. Wa yusannu ba'da taharrumi du'a'ul iftitahi. Wa yusannu ba'da taharrumi du'a'ul iftitah. Sekarang beliau mengatakan rukun yang keempat adalah qiraah. Cuma beliau sebelum masuk ke wajibnya apa, rukunnya apa, maka beliau melihat sunnahnya dulu. Disunnahkan setelah takbiratul ihram membaca doa al-iftitah. Dan doa iftitah yang dipilih dalam mazhab Imam Syafi'i, teman-teman tahu? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau di mazhab Hambali apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Tidak masalah, ini adalah ini khilaf tanawwu', khilaf yang banyak modelnya, tidak ada pertentangan di dalam ini semua, tergantung memandang yang mana afdal yang mana tidak. Baik. Tsumma ta'awudzu. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, karena beliau sekarang akan membaca Al-Qur'an dan di dalam Al-Qur'an disebut fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Baik. Wa yusirruhuma. Dan dibaca secara sir, secara lirih, tidak dikeraskan. Membaca iftitah, membaca a'udzubillah dibacakan secara lirih. Wa yata'awwadhu kullu raka'atin 'ala al-madhhab. Dan membaca iftitah itu cukup pada rakaat pertama saja. Sedangkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim maka dianjurkan di setiap rakaat di dalam salat. Karena dia akan sekarang akan membaca Al-Qur'an, sedangkan bacaan di rakaat pertama sudah terpisah dengan amalan-amalan lain, zikir-zikir lain di salat dari berdiri sampai bangun lagi dari sujud. Nah, disunnahkan di dalam pendapat-pendapat yang kuat di antara mazhab Imam Syafi'i bahwasanya untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di setiap rakaat ketika hendak membaca Al-Fatihah. Wal ula akad. Adapun yang pada yang pertama lebih ditekankan lagi. Karena itu awal mula kita membaca Al-Qur'an di dalam salat. Wa ta'ayyanul Fatihatu kulla raka'atin illa raka'atan matbuqin. Ada ta'ayyan atau ta'ayyan? Wa tata'ayyanul Fatihatu kulla raka'atin. Wa tata'ayyanu al-fatihatu, maka yang wajib fardu ain untuk dibacakan di dalam salat adalah bacaan Al-Qur'annya adalah Al-Fatihah. Ini wajib. Tidak ada sekala tadi sunnah iftitah, sunnah kalau sekarang Al-Fatihah wajib. Fi kulli rak'atin, dari di setiap rakaat. Illa raka'ata masbuqin. Kecuali rakaat yang dia masbuq, tidak sempat membaca masbuknya sampai tidak sempat membaca Al-Fatihah. Maka gugurlah kewajiban dia membaca Al-Fatihah di dalam rakaat yang masbuk. Dia masuk tetap, imam sudah Allahu Akbar ruku. Maka dia tidak perlu membaca Al-Fatihah, langsung boleh ruku. Apa batasnya, apa kadarnya, nanti akan dibahas oleh beliau di dalam Kitabul Imamah. Babul Imamah, tentang mengikut imam. Wal basmalatu minha. Beliau mengatakan yang namanya Al-Fatihah adalah termasuk Bismillahirrahmanirrahim dari surat Al-Fatihah. Tidak boleh ditinggalkan. Baik. Wa tasdidatuha. Dan tasdid-tasdidnya juga harus disempurnakan di dalam Al-Fatihah. Ir-Rahman harus, ya boleh, Ir-Rahman. Karena apa? Tasdid itu termasuk tasdid di dalam bahasa Arab itulah dua huruf. Kalau Anda tidak mentasdidkan, berarti Anda mengurangi huruf. Iyaka. Tidak boleh iyaka. Harus iyaka. Walau. Harus walau. Tidak boleh walau dolim. Tidak boleh. Ini yang disebutkan di dalam syarah bahwasanya ada 14 tempat yang ada tasdidnya di dalam Al-Fatihah. Nanti silakan dihitung sendiri surah Al-Fatihah ada di hadapan kita. Ini sangat penting. Apalagi dalam masalah iyaka. Iyaka itu kalau tidak mentasdid, gara-gara menyengaja dan tahu, itu paling bisa kufur. Artinya apa? Ya, cahaya matahari. Tadi, iyyaka na'budu, saya menyembah, kami menyembah cahaya matahari. Tapi kalau kita, iyyaka, hanya kepada engkau lah, ya Allah, kami menyembah. Jadi, ini kalau sampai tahu artinya ini, kemudian sengaja, itu bisa kufur malah. Ini yang diperhatikan masalah Al-Fatihah. Walau abdala badan biwa'in, lam tasihha fil asah. Walau abdala badan, kalau dia menggantikan huruf bad di dalam Al-Fatihah dengan huruf la, maka tidak sah Al-Fatihahnya dan otomatis tidak sah salatnya. Karena dia telah menggantikan huruf dengan huruf lain yang mengubah nazam, mengubah urut tata bahasa di dalam Al-Fatihah dan juga telah mengubah makna. Tapi karena kalau dhalla maknanya tersesat. Kalau dhalla dhalla min akhwatikana artinya berada di waktu siang. Beda maknanya. Nah, dan hati-hati ini karena ada sebagian ya sempat ada teman-teman kita di Madinah belajar ke Syekh yang kayaknya sendiri dia di Madinah yang berpikir seperti itu. Bahwasanya bot itu bukan bot bacanya, tapi Allah. Baik, kalau mau tahu bagaimana bacanya, tanya sama Nur Khalid yang pernah belajar ke Syekh itu. Baik, itu pernah. Bahkan ketika ditanya ke Nur Khalid pernah nanya langsung ke Syekh Udaifi tentang bagaimana yang diajarkan oleh Syekh Fulan. Apa Syekh Fulan? Salah. Yang benar bukan seperti itu. Cuma Syekh tidak menerangkan bagaimana yang benar. Dan Nur Khalid bertanya ketika hendak wudu untuk sholat Isya. Tapi ternyata ketika sholat Isya-nya Imam Syekh Hudaifi yang jadi imam, beliau langsung membaca Wabduha. Jadi seakan-akan beliau ingin memberitahukan Ustaz Nur Khalid ya, ini loh cara baca bot yang benar. Ustaz Nur Khalid itu wali itu nggak tahu. Coba tanya Ustaz Nur Khalid, Insya Allah itu. Pernah dia sholat taraweh, mungkin ada ceritakan. Kalau waktu, Tanu Khalid tidak akan diceritakan. Ya. Sholat taraweh, Tanu Khalid punya titipan doa dari Indonesia. Tolong doakan istri saya yang kena sihir. Begitu sholat taraweh, ternyata Syekh Hussein Al-Syekh dalam doanya, Allahumma fukka sihra anil mashurin. Ya Allah, hilangkanlah sihir dari orang-orang yang tersihir di antara kami. Sholat amin ya Allah. Ingatnya ke Indonesia. Besoknya ada SMS. Alhamdulillah istri saya terbebas dari sini. Kalau mau minta doa, kita punya kiai di sini. Baik. Jadi tidak boleh mengubah huruf dengan huruf yang lain. Harus benar-benar seperti yang ada di Al-Fatihah. Baik. Wa yajibu tartibuha wa muwalatuha. Baik. Dan wajib untuk tartib. Ayatnya tidak boleh dibolak-balik. Nah ini deh, pasti kita paham. Wa mualatuha, tidak boleh berhenti dalam waktu yang panjang. Mualat harus berkesinambungan. Bagaimana contohnya? Fa in taqallala dzikrun qata'al mualat. Apabila bacaan ayatnya ini kemudian diputuskan, taqallala, terputus oleh zikir-zikir yang lain, bukan boleh belum berbicara, kalau bicara batal sholatnya, zikir yang lain. Seperti dimisalkan di syarah adalah, seperti sedang baca Alhamdulillah untuk bersin. Terputus Al-Fatihah. Qata al-mu'alat. Terputus mu'alatnya. Karena zikir Alhamdulillah ini di luar maslahat sholat. Tidak tergantung dengan sholat. Jadi kalau yang untuk maslahat sholat disebutkan di sini. Di luar maslahat sholat. Ini maslahat di luar sholat pun kita baca Alhamdulillah. Tidak dalam sholat baca Alhamdulillah. Tapi ini di luar maslahat sholat. Jadi kalau dengan membaca zikir ini pun terputus semua alat. Ulangi lagi. Al-Fatihahnya. Fa'in ta'allaqa bis-salati kata'minihi liqira'ati imamihi wa fathihi alaihi salatil asah. Nah, adapun fa'in ta'allaqa bis-salat. Adapun zikir-zikir, ucapan-ucapan yang diucapkan di dalam antara Al-Fatihah, ta'allaqa bis-salat. Ada hubungannya dengan salat. Contohnya seperti apa? Kata minihi li qiraati imamihi. Seperti dia sedang baca Al-Fatihah, kemudian imamnya amin. Di dia ucapkan amin. Berarti terputus. Jadi dia membaca Al-Fatihah di antara sela-sela Al-Fatihahnya imam. Imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, dia baca Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Nah, satu saat akan ketemu imamnya Walafalin, dia mengucapkan amin, baru dia menyambung Ghairul Maghdubi Alaihim Walafalin. Berarti kan terputus dengan amin. Boleh? Boleh. Karena aminnya dalam sholat itu untuk maslahat sholat. Hubungannya ada dengan sholat, pikir amin itu. Wa fathihi alaihi, dan memperbaiki bacaan imam. Fath itu mengingatkan imam, membuka imam yang sekarang dia agak kacau bacaannya, kayak tertutup, apa tertutup pintu hatinya lah istilahnya gitu ya. Nah akhirnya dibuka biar lancar bacaannya. Itu namanya fathah di dalam sholat. Maka ini pun tidak apa-apa. Kenapa? Mengingatkan imam dalam sholat itu untuk maslahat sholat, bukan zikir-zikir biasa saja. Kalau ini terputus Al-Fatihah kita gara-gara ini, maka dibolehkan. وَيَقْتَعُ السُّكُوتُ الطَّوِيلُ, dan akan memutuskan mualat dan memutuskan bacaan Al-Fatihah, yaitu السُّكُوتُ الطَّوِيلُ, yaitu diam dalam waktu yang lama. Diam aja kita kemudian terus غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, terputus. Baik. وَكَذَا وَكَذَا يَسِيرٌ قَطَدَ بِهِ قَطْعًا قِرَاءَةِ فِي الْأَصَحِ. Begitu juga wakaza, begitu juga yang akan memutuskan mualat, akan memutuskan bacaan Al-Fatihah, yasirun, yaitu diamnya sebentar, walaupun sebentar. Akan tapi diamnya ini, taqada bihi, dimaksudkan diamnya ini untuk memutuskan bacaan. Jadi dia diam dulu, tapi diam bukan gara-gara sesuatu yang lain, bukan gara-gara batuk, bukan gara-gara sesuatu yang lain, cuma berniat ini sedang saya putuskan bacaan Al-Fatihah saya. Maka yang seperti ini pun, akan memutuskan mualah di dalam Al-Fatihah. Baik, hanya ini dapat kita sampaikan pada hari ini. InsyaAllah akan kita sambung kembali nanti malam setelah Isya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.